ni makasi ya bomoi na ngae Utao telema, bape na telema Utao sunga ngae na koma moto lesengo Molili etika ngae sena kombo na Yesu Nabima na kunda famina makila na Yesu Akufane kuluza futa nyongo ya masumu na nga Nanya kotele makolo bake ngai na zaya yo Yesu moninga malamuwe Yesu moninga malamuwe Kolo ya zali esengo ya bomo inanga Kolo ya zali makasi ya bomo inanga Telema, napena telema Uta usunga ngai na koma motone sengo Molili etika ngai sena kombo na Yesu Nabima na kunda famina makila na Yesu Akufane kuluza futa nyongo ya masumu nanga Nanya kotelema koloba kenga inazaya yo Yesu moninga malamuwe Moninga malamuwe Yesu nde sengo nanga Yesu nde bomoi nanga Nyoso tuwe uta na yeo Ngaina kena lisusu wapi Ata kufa ebelini Yosho sala ndenge na yolongi Sasha drak meshaka benego na moto Le temps des miracles n'est pas encore passé Namolili, Yesu ye moko pole nanga Maya piyo ya bomo inanga Oye kiti saka mote matango makambo ekoti nzoto Yesu nde sengo nanga Yesu nde sengo nanga Molili, Yesu ye moko pole nanga Maya piyo ya bomo inanga Oye kiti saka mote matango makambo ekoti nzoto Yesu nde sengo nanga Yesu nde sengo nanga Oh Yesu azali Ajali Makasi ya bae balimba Eric ya borfele Le mari de veuve Molo beli na biso epa ya papa Asima kriche Kosuko la bae nyoso ba umela na poto poto Yesu moninga malamuwe Yesu moninga malamuwe Namolili Yesu ye moko pole nanga Maya piyo ya bomo inanga Oye kiti saka mote matango Makambo ekoti nzoto Yesu nde sengo nanga Yesu nde sengo nanga Oh Yesu ajali Ajali Makasi ya bae balimba Eliki ya borfele Le mari de veuve molo beni mabiso epa ya papa Asima kriche kosuko la bae nyeso ba umela na poto poto Yesu moninga malamuwe Yesu moninga malamuwe Mama ya we Ngambe mobali ya bomwe na mbae Mwana nai e uta sena yo Kimi anazuma na motema yo pesina yango